15. Ya, terjemahannya saja. Yang ini ada. Harus terjemahan. Saya minta ini ada. Saya minta terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Isi-isi yang banyak. Jangan lupa nawaitu. Bu, Nawaitu. Bersedekah nawaitu. Yang minta jodoh, yang minta keturunan, yang minta kebahagiaan, yang minta sembuh, yang minta amal diterima, yang minta haji lagi, yang minta umrah. Nawaitu. Masya Allah, ibu-ibu suka bersedekah terus, tapi kadang-kadang lupa nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama jumpa lagi. Dari subuh belum istirahat sedikit pun, masih capek, tapi sudah Sunda kelapa ini kita tidak bisa tolak. Terima kasih kehadiran jamaah sekalian. Ini apa ini? Sini satu nih. Kasih saya dulu, baru bagi ke ibu-ibu. Minumannya aja. Tidak ada amplopnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tema malam ini sangat penting untuk kita semua. Masih repot ini urusan minuman. Saya isi malam Jumat sibuk makanan. Isi malam i'tikaf sibuk minuman. Terus kapan saya isi? Ini disuruh sampai jam 11 loh. Kalau malam ini saya memberikan kesempatan insyaallah yang cukup untuk tanya jawab. Setuju? Ada yang sering bertanya soal persiapan kedatangan bulan puasa, apalagi hukum-hukum fikih bulan puasa atau yang lain-lain yang perlu kita jelaskan, termasuk hutang-hutang yang kita belum selesai, segera diselesaikan. Jangan sudah masuk bulan puasa nanti tanya Syekh Ali gimana, ketinggalan, ada hutang yang belum dibayar. Sebagaimana saya janjikan kemarin, bahasan saya tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Yang artinya, Ustaz Faruk dibacakan artinya. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Maksudnya sekali-sekali tidak seperti apa yang mereka katakan, bahwa mereka dekat pada sisi Tuhan. Bisa selanjutnya satu ayat tambahan. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Dua malam lalu saya lagi baca juz 30 untuk khatam Al-Quran. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum khatam. Padahal dua malam lalu sudah sampai juz 30. Alhamdulillah setiap 3 hari Allah kasih kemudahan khatam Al-Quran. Tapi kali ini sudah mau masuk 6 hari saya belum khatam. Apa sebabnya saya tidak khatam? Kenapa tidak seperti biasa? Yang membuat saya berhenti ayat ini. Dan sampai sekarang saya belum tahu apakah saya masih bisa lanjut atau tidak. Kita sama-sama baca ayatnya. Tapi saya mohon menghadirkan fikirannya, menhadirkan qalbunya, dan bisa menhayati maknanya. Tidak apa-apa, tetap artinya ada, biar ibu-ibu, bapak-bapak bisa menhayati artinya. Dan dua ayat itu, 15 dan 16 surah 83. Kalla innahum عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. من أرتينيا أستاذ. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Terhalang dari lihat Allah. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kalau terhalang melihat Allah, berarti tempat kita di neraka. Saya bertanya Bapak Ibu, kalau kita kenal sama orang dekat dan kita benar-benar sayang sama dia dan dia sayang sama kita, tiba-tiba saat kita ingin bertemu, berjumpa dengan beliau, ternyata asistennya tidak mengizinkan, dihalangi, tidak diberikan kesempatan. Malah begitu kita ketemu beliau datang salaman, malah dia berbalik. Kita berusaha mendekati, malah dia menjauh. Kira-kira perasaan kita apa? Sedih. Pasti berfikir sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, salah saya apa? Sambil dia tidak mau ketemu saya. Salah saya apa? Sambil dia tidak mau menghadapi saya. Salah saya apa? Sambil dia tidak mau salaman sama saya. Malah saya yang berusaha datang ke dia, mencari dia, bersalaman sama dia, malah dia berbalik dalam menjauh. Pasti akan muncul dalam fikiran kita bermacam hal. Apa salah kita? Kenapa dia seperti ini? Buruk sangka muncul, bisa menjadi buruk sangka, bisa negatif, bisa juga memfikirkan siapa yang memfitnahkan saya. Pasti ada orang lain yang mentusuk hatinya. Pasti ada orang lain yang membawa fitnah ke dia, yang membuat dia bunyi respon atau marah sama saya. Ini Bapak Ibu, kita begitu berduli dan berfikir sampai kadang-kadang tidak bisa tidur untuk mencari alasan kenapa dia tidak mau terima saya. Padahal barangkali 10 tahun, 20 tahun, bisa 50 tahun kita sudah sahabat. Mungkin teman sekolah, mungkin tetangga, sama-sama sejak kecil main-main sampai sudah besar, sama-sama menjadi tetangga. Hari nikahnya kita juga di dalam satu acara. Hari berpesta kita ada sama-sama. Hari senang kita sama-sama. Hari sedih kita sama-sama. Hari makan kita selalu bersama. Berangkat pun ke tanah suci bersama. Tak pernah pisah. Begitu tiba-tiba dia menghalangi kita bertemu dengan dia, dia malah menjauh, malah tidak menerima. Telepon kita tidak diangkat, SMS kita tidak dibalas, dan segala hal membuat kita benar-benar tidak kuat. Malah saya yakin ada yang memiliki perasaan sudah sampai segitu, barangkali dia sudah merasa sudah hampir mau mati. Dan malah ada orang merasa dunia ini sudah tidak ada artinya. Ini hanya satu orang sebagai kawan lama, dia menjauh tanpa dia tahu ada alasan apa. Ternyata kita berduli sama manusia, apalagi sama orang yang kita sayangi, apalagi sama orang yang kita hargai, apalagi hubungan kita sama orang itu cukup ikatannya cukup kuat, dan tidak ada siapapun yang berani menjauhkan kita. Tapi apa yang terjadi? Ini kita berduli kalau hubungan kita sama sesama teman, sahabat, kerabat sudah begitu sedihnya. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita termasuk orang yang terhalang dari Allah. Apakah kita pernah berduli? Apakah kita pernah sedih? Apakah kita pernah duduk sampai subuh, malam hari tidak bisa tidur? Kenapa Allah tidak menerima doa saya? Kenapa saya tidak bisa khusyuk dalam salat? Kenapa saya susah istiqamah menjaga salat malam? Kenapa saya dulu masih bisa berbuat banyak macam kebaikan? Kenapa sekarang sudah berubah? Apakah selama ini saya punya ibadah sia-sia? Apakah selama ini saya menangkat tangan bermunajat kepada Allah, malah Allah berpaling dari saya? Apakah saya berusaha mencari ridha Allah, malah Allah subhanahu wa ta'ala menunggu saatnya untuk memberikan kesiksaannya dan kemurkaannya kepada saya? Begitu kita terhalang dari seorang manusia, barangkali seorang manusia ini belum tentu menjaminkan kita selamat dan tidak akhirat. Tapi kita tidak ada rasa. Kalau membaca kitabullah, atau kita terasa orang-orang yang terhalang dari Allah. Ini yang membuat saya sudah lebih dari 5 hari belum mampu khatam, padahal sudah sampai juz 30 dan sampai ke ayat ini suratul Mutaffifin. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Mudah-mudahan tidak ada di antara yang hadir yang terhalang dari Allah. Karena sungguh kalau kita terhalang dari Allah, menurut saya dunia ini tidak ada artinya. Segala harta tidak ada artinya. Segala kemuliaan tidak ada artinya. Walaupun semua manusia memberikan perhatian sepenuhnya, membantu sepenuhnya, berjuang untuk kita sepenuhnya, tapi Allah tidak peduli dengan kita, ya Allah, rugi, celaka. Ini yang harusnya membuat kita susah tidur. Bukan karena bangkrut saham, bukan karena rugi hutangnya, bukan karena orang yang kita berikan pinjaman dia tidak mau kembalikan, membuat kita sakit kepala dan berusaha setiap hari melaporkan. Siapa yang melaporkan kita kalau Allah menghalangi dari kita? Siapa yang mengurus kita kalau Allah sudah tidak mau urus kita? Man wajadallaha famadha faqad. Barang siapa yang memiliki Allah, apapun yang terhilang dari dirinya, biarin. Segala sesuatu kalau yang terhilang dari diri kita, selama masih Allah bersama kita, itulah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kita memiliki dunia dan segala isinya, tapi tidak memiliki Allah, tidak ada artinya dunia dan segala isinya. Jemaah sekalian, kita berbicara dengan Tuhan kita Allah yang maha adil, yang maha kasih sayang, yang maha rahman, yang maha rahim. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang ibu nangis karena kehilangan anaknya. Dia cari anaknya kanan kiri. Tiba-tiba bertemu dan jumpa anaknya itu, dia membawa anaknya dan peluk anaknya dengan senang hati sambil nangis. Rasulullah ikut nangis melihat keadaan ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Dia langsung, Rasulullah memberikan gambaran yang dilihat oleh sahabat Rasulullah. Wahai sahabatku, juba lihat ibu ini, bagaimana keadaannya sama anak itu, sama anaknya sendiri. Seandainya ditawarkan dia membuat anaknya di dalam neraka, apakah dia bersedia dan ikhlas? Kata sahabat, dia tidak akan mungkin. Lebih baik dia membuang diri dalam neraka daripada membuang anaknya. Segitu karena sayangnya sama anaknya. Kalau masih ibu bapa ingat cerita Ashabul Ukhdud yang terbawa ceritanya di surat Al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj wal-yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Seorang yang mengajak manusia untuk berkufur kepada Allah, tapi tetap mereka bertahankan agamanya, sambil membuat sebuah lubang yang besar yang dinyalakan dalamnya dengan api yang cukup besar, dan membuang semua orang yang tidak mau berkufur kepada Allah, dibuang dalam lubang itu yang sudah terisi dengan kayu yang terbakar. Sambil ada seorang ibu bawa anak, masih digendong anaknya, masih kecil, baru berapa bulan umurnya. Allah tunjukkan kekuasaannya kepada ibu yang masih ada ragu-ragu. Begitu dia mau buang diri, disuruh, kalau kamu tidak mau berkufur kepada Allah, akan terbuang di situ. Karena dia melihat anaknya yang masih baru berapa bulan, mulai ada keraguan. Dia takut. Bukan dia takut dirinya tidak selamat, tapi anaknya bagaimana? Apa yang dia buat? Coba bayangkan Bapak Ibu. Dia angkat anaknya ke atas. Karena dia berpikir, kalau memang sudah mau buang, lebih baik saya duluan terbakar daripada anak. Tapi masih ada ragu-ragu, maju mundur. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan anak yang masih kecil, dia berbicara, mah jalanlah, kita di atas yang benar. Dengan kata ucapan anak itu, dia baru berani lembarkan diri dalam lubang itu. Tapi juga yang menarik perhatian saya, sikap ibu yang sambil dia menaikkan anaknya, nak angkat ke atas, biar kalau dia jatuh, dia yang kena duluan apinya daripada anaknya. Itu tanda apa? Segitu sayangnya dan kasihan ibu kepada anak. Luar biasa cintaannya. Walaupun anaknya menyakiti, walaupun anaknya bermacam-macam, tapi begitu ya Allah ikhlasnya seorang ibu kepada anak. Rasulullah menunjukkan gambaran kepada sahabat. Hei sahabatku, sudah lihat bagaimana ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Coba lihat apa yang terjadi. Kira-kira kalau dia ditawarkan buang dirinya dalam api, sahabat menjawab, mustahil, tidak mungkin, tidak akan bisa ibu habis sudah lama kehilangan anaknya. Begitu dia ketemu anaknya, tidak mungkin dia bisa buang. Kata Rasulullah, sungguh Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Coba lihat gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul kepada sahabat. Memang Rasulullah salah satu yang memiliki kehebatan saat berdakwah. Bukan hanya memberikan dakwah dengan bolosnya saja, berbicara tanpa memberikan gambaran yang dilihat oleh mata sendiri. Tapi begitu Rasulullah melihat sesuatu kejadian, Rasulullah langsung memberikan pelajaran. Karena tersentuh, terharu saat melihat gambaran seperti itu. Mereka melihat Allah juga tidak pernah mau, dan Allah tidak hendaki orang-orang masuk neraka, karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Kalau memang ibu sebagai makhluk yang tidak mampu membuang anaknya duluan dalam api, apalagi Allah sayangnya sekali untuk membuang hambanya dalam neraka. Tapi hamba-hamba yang maksa diri, seolah-olah ya Allah, tidak usah capek, saya mau neraka. Itulah hakikatnya. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Berarti sebabnya mereka dimasukkan dalam neraka karena terhalang dari Allah. Tapi apa yang membuat sebab kita terhalang dari Allah? Ada 10 sebab yang menghalangi kita ketemu Allah. Ada 10 sebab yang menghalangi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada 10 sebab yang membuat kita berusaha mendekati diri kepada Allah, malah Allah yang Maha Besar menjauhkan. Disitulah, karena gara-gara 10 sebab itu, kita tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa menikmati khusyuk, dan tidak bisa menikmati segala aktivitas ibadah kita. Yang pertama, akidah yang rusak. Sumber iman kita rusak. Sekarang tersebar sebuah kata yang menunjukkan kerusakan iman umat Islam. Allah tidak adil. Itu sering kita dengar. Malah yang saya heran, kita bukan dengar kata itu dari orang awam. Malah yang kita dengar kata itu dari orang yang biasa majlis ta'lim dan majlis zikir. Kenapa dia berkata Allah tidak adil? Karena dia saat masih nakal, saat masih dosa dan maksiat, Allah tidak pernah uji dia. Malah enak, semuanya lancar, tidak ada masalah. Begitu dia buka halaman baru, taubatan nasuha, berhenti minuman keras, berhenti minuman dan maksiat dan dosa, berhenti kembali kepada Allah, sudah jaga salat malam, sudah jaga baca Quran, puasa Isnin Kamis, rutin majlis ilmu dan majlis zikir, tertumbah banyak cobaan dari kanan kiri. Mobilnya dicuri, rumahnya terbakar, sakit jantung, uangnya ditipu, usahanya ditipu, bermacam-macam cobaan. Dia sambil dia tidak pernah berfikir dari mana datang itu. Disitulah dia tanpa sadar, tanpa disengaja, tanpa dinawa itu, kenapa Allah sama saya begitu? Ini tanda akidah rusak. Tapi kalau akidah yang benar, keyakinan yang benar dan iman yang sempurna, yang barangkali susah dilaksanakan adalah bagaimana kita bisa jadi hamba Allah sebagaimana orang mayat yang dibolak-baliknya badannya tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, Bu, pernah lihat ada orang mandikan orang mayat? Pernah. Kira-kira saat dimandikan orang mayat itu, apakah orang mayat itu pernah namuk atau marah? Atau orang mayat bilang, bak, tolong di bawah masih ada kotoran, bersihin sebelum saya masuk kuburan. Ada begitu? Jadi seolah-olah dia tunjukkan basrah total. Memang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa jadi seperti itu kepada Allah? Jadi seolah-olah kita tunjukkan, ya Allah, mau apa? Saya semi'na wa ta'an. Mau kasih lancar? Alhamdulillah. Mau kasih jubaan? Saya sabar. Jadi benar-benar kita memiliki iman, apapun yang dari Allah, kita selalu terima. Bukan terima ucapan. Ini. Kalau saya punya pisau ini bisa di... Kalbu ini susah. Kalbu ini yang perlu setiap hari digosok sampai habis. Karena ini akidah yang rusak di dalam, bukan niata keluar. Itu dalamnya yang kita punya kedalaman rusak. Yang tunjukkan kedalaman rusak gara-gara terhalang kita dari Allah. Coba maaf, kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 14. Coba lihat artinya apa. Baca Ustaz. Tidak bisa baca. Tidak kelihatan. Min mata saya, Pak. Tidak bisa baca atau tidak bisa lihat? Bisa baca. Sajadin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Berarti yang menutupi hati kita dan terhalang dari Allah adalah perbuatan, usaha kita. Tapi juga luar biasa ayat ini ada di atas bal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak perhatiin di atas lam itu ada apa? Kenapa ada sin di sini? Untuk bagaimana cara bacaannya? Berhenti kan? Begini bacaannya. Kalla bal rana. Tapi lebihnya Di sini tidak boleh berhenti sambil nafas. Berarti harus tahan. Itu namanya diam, tapi kalau ada istilah di bawah diam itu apa? Jadi soal bukan diam lagi ya, artinya tahan nafas. Sebenarnya ada makna dari situ, ada makna. Kalla bal, bertahan nafas. Sepertinya kita sekarang tunjukkan bukan hanya nafas yang bertahan, semuanya dalam tubuh badan kita bertahan, sambil kalbu kita bertahan untuk menikmati ayat ini. Masya Allah. Jadi seharusnya saat kita kalla bal, kalbu kita sudah siap buka. Ada apa? Kenapa ya Allah di sini diam sambil bertahan nafas? Seolah-olah kita bertahan kalbu, biar tidak bergetar kalbu kita, badan kita, tangan kita, mata kita, fikiran kita, semuanya stop dulu, stop. Kalla bal ran. Jadi kalau seperti ini misal, kalla bal ran. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi usaha dan perbuatan kita adalah yang menghalangi kita dari Allah. Tertutup hati kita. Lama-lama karena sudah tertutup hati kita, saat kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak menenangkan hati kita, apa yang keluar dari mulut kita? Allah tidak adil, Allah tidak baik sama saya, Allah yang mentakdirkan saya berbuat riba, Allah yang mentakdirkan saya berbuat zina. Seolah-olah saat kita berdosa dan maksiat, kita lembarkan kepada Allah yang salah, bukan kita yang salah. Tapi saat kita berbuat baik, ya Allah saya sudah baik, ya Allah saya sudah salat malam. Tapi begitu salah dan maksiat, ya Allah, disalahin Allah. Itu tanda akidah rusak. Hati-hati, harus kita kembali kepada fitrah kita. Ini yang menjadi bahasan saya besok, insyaAllah di TV One ketemu insyaAllah. Besok di TV One jam 1 siang, bahasan saya itu fitrah manusia yang sebenarnya apa? Fitrahnya kesempurnaan yang Allah berikan apa? Kenapa sekarang hidup manusia sudah kacau? Karena kita yang membuat kacau, bukan Allah. Malah justru Allah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ucapan pun yang berikan oleh Allah yang terbaik. Tapi yang merusak langkah pertama, yang merusak dan memberikan akidah yang rusak itu loh, karena saat kita dilahirkan masih suci kan, yang memberikan masukan siapa? Pertama kali siapa? Orang tua. Karena yang membawa anak sampai dia dewasa adalah orang tuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita lihat ada orang masih megang budayanya, dia tidak peduli Islam menerima atau Islam tidak menerima, tapi langsung dia mengucapkan ini kebiasaan kakek nenek saya. Dia membela sambil mati. Tapi dia tidak akan mau bersedia membela sambil mati Islam. Dia tidak akan bisa. Karena sudah dibiasakan. Beda sama sahabat Rasulullah. Anak umur 18 tahun bisa menjadi apa namanya, memimpin tentara di dalam perang. Bang Lima umur 18 tahun. Sekarang kita umur 18 tahun apa? Ribut di pintu masuknya lapangan Senayan. Ribut mengkajar-kajar orang Inter Milan. Saya pas di malam itu ada satu jamaah punya acara di hotel Mulia. Terus di check-in saya kamar di sana. Raminya orang, saya bilang pertama kali saya lihat raminya orang di satu hotel seperti ini. Saya bertanya, orang-orang semua di reception sama yang jaga sama keamanan semua kenal saya. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Syekh. Saya tanya, ini apa, ada apa ini? Oh, ada Inter Milan. Sambil bangga, ada Inter Milan. Seperti ini ada orang-orang sahabat Rasul yang datang atau siapa gitu. Ada Inter Milan gitu. Orang semua ribut di luar. Belum polisi, belum keamanan ketat, masuknya keluar aja susah. Anak-anak kita yang barangkali malamnya itu ibunya salat malam, berdoa, baca Al-Quran, anaknya, "Mah, saya mau ini ikut nonton di Senayan ya." "Ya, hati-hati sayang." "Oh, hati-hati sayang lagi." Pulang dengan rasa bangga bisa dapat tanda tangan orang Inter Milan. Kalau Inter Milan orang Islam semua, alhamdulillah, kita berjuangkan untuk orang Islam. Tapi ternyata musuh orang Islam. Dan inilah cara orang Yahudi, sistemnya meributkan umat Islam kesibukan dalam permainan bola itu, biar dia tinggalkan Islamnya. Ini salah satu perjuangan orang Yahudi. Akidah yang rusak. Yang kedua, syirik, bersutuhan, syirik kepada Allah. Kita kan sama-sama belajar, kita beribadah kepada qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjutannya apa? La, ini sebuah perjanjian. Jadi bukan kita akui hidup dan mati kita lillah, bukan hanya lillah, la syarika lahu, tidak ada siapapun, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, berjabat maupun biasa, tidak ada siapapun yang diberikan apa-apa dari ibadah hanya kepada Allah, la syarika lahu. Oleh karena itu kalau dibaca boleh disambung langsung, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah, la syarika lah. Sebuah kepastian. Jadi bukan kita ikhlas tapi tercampur riya, bukan kita iman tapi tercampur nifak, bukan kita tauhid tapi tercampur syirik. Tidak, kita tauhid, no syirik. Kita iman, tidak ada nifak. Kita ikhlas, tidak ada riya. Itulah hakikatnya la syarika lahu. Sekarang alasannya untuk melancarkan usaha pergi ke tukang dukun. Untuk suaminya tidak nikah lagi, pergi ke tukang dukun. Untuk supaya mendapatkan rumah yang aman, bagi ketukan dukun. Untuk kita bisa mendapatkan perhatian banyak orang, bagi ketukan dukun. Dibacakan di cincinnya. Ini ada cincin. Ini kalau ini cincin Madinah ya. Alhamdulillah tidak usah dibacain. Ada orang ada cincin. Kemarin ada yang datang ke rumah saya. Ada yang tunjukkan, ada bermacam-macam, ada merah, ada hijau, ada biru, ada yang besar, macam-macam. Dia kasih tahu saya, kalau ini buat menarik perhatian wanita. Saya bilang, alhamdulillah, saya cukup tertarik, tidak perlu pakai cincin. Dia kasih tahu, kalau yang ini, di mana antum punya barang mau jual, walaupun orang tidak mau, tetap beli. Yang penting antum bawa. Terus saya bilang, bagaimana saya bawa cincinnya? Apakah setiap orang tamu datang saya harus biar dia mau, atau biasa-biasa aja harus tunjukkan gitu, atau gimana? Malah yang lucunya, ada seorang ibu, tapi alhamdulillah bukan jamaah Sunda Kelapa, tapi seorang ibu sana. Jauh sudah sana lah. Dia pernah mendengar suaminya nikah lagi. Dia pergi ke tukang dukun, minta tolong. Mohon maaf ya, ini cerita benar ini. Minta tolong ini, Pak, saya minta obat biar suami saya tidak bisa berhubungan sama istri ini yang baru. Siap, boleh, berapa? 5 juta. Bayar 5 juta. Dikasih obat. Ternyata resep obatnya itu ada waktu tertentu atau cara tertentu, ibu itu salah. Ternyata berlebihan, akibatnya apa? Bapak itu tidak bisa berhubungan sama dia juga. Datang lagi, ini sekarang gimana ini? Saya bilang minta tolong, jangan sama yang kedua, jangan sama saya. Ternyata salah. Itulah akibatnya. Kalau kita tawakal kepada selain Allah, Allah akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita menganggap, kalau suami kita dapat nikah, kalau kita memang anggap itu sebuah ujian yang menyakiti perasaan, kenapa tidak menadu kepada Allah? Cuba salat malam dan minta, ya Allah, memang saya betul cinta sama suami saya, sudah saya berkorban segalanya untuk suami saya, ya Allah, balikkan hatinya kepada saya. Kan yang memiliki hati itu adalah Allah. Belum tentu orang walaupun punya istri kedua, yang ketiga, belum tentu bisa hatinya sama mereka. Kalau kita memang benar-benar, kalau kita bisa menadu hanya kepada Allah. Tapi karena akibatnya kita punya akidah rusak, muncul apa? Yang kedua ini, syirik. Muncul syirik. Tapi kalau kita punya akidah benar, kita yakini segalanya kepada Allah, dan pasti kita menadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita yakin. Tapi karena akidah rusak, tidak mungkin orang akidah rusak bisa yakin. Apalagi yang bermunajat di hadapan kubur. Saya punya guru, bukan masih ingat Syekh Said, yang dua kali datang Sunda Kelapa, menjaga makam Rasulullah 55 tahun. Macam cerita. Sekarang orang banyak yang pergi ke sana, negeri Arab Saudi itu wahabi. Negeri Arab Saudi itu tidak diberikan kesempatan kita dekat makam biar bisa salawat atau bisa berdoa. Kenapa yang membuat pemerintah sana ketat? Dulu masih cerita 80-an, 70-an, 80-an sampai 90-an. Itu orang-orang yang datang haji, apalagi haji kan sakit raminya orang susah diatur masuknya keluar. Jadi beribut di depan pintu makam Rasulullah. Ada yang sempat karena tidak ada halangan, sekarang sudah ada batas kan, agak jauh ke depan sedikit. Dulu enggak, cuma ada yang jaga, tapi tidak ada batasan. Orang mana ribut terus membuang surat. Di tempat ini ada masuk-masuknya, dibuang surat. Kata Syekh Said, tugasnya kan menjaga dan sekalian membersihkan. Pas selesai jamaah keluar, yang dulu masih Nabi kan dikunci. Masih ingat ibu-ibu kan dikunci kadang-kadang malam. Sekarang sudah ada perintah dari raja, bebas 24 jam. Jadi masuk, di antaranya dapat surat. Ini semua isinya apa? Bermacam-macam bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa bermacam-macam bahasa. Semuanya, ya Rasulullah, saya sudah lama nikah 12 tahun belum bisa punya anak. Kasih saya anak dong. Maaf, ini dong tambahan dari saya. Berarti Rasulullah sudah bukan menjadi sebagai manusia yang memang kita yakin Rasulullah barakah. Memang kita yakin Rasulullah meninggal dunia, tapi di alam kubur punya hidup yang istimewa. Tapi bukan berarti menjadi tempat menadu kita. Kalau kita bilang hanya semuanya ya Rasulullah, terus ya Allah apa? Kapan saatnya kita bilang ya Allah? Kalau ada yang pernah berkata, Ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Jahannam. Padahal Rasulullah sendiri berkata sama anaknya Siti Fatimah, wahai anakku yang aku sayangi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak akan mampu menjaminkanmu selamat dari neraka Jahannam. Dan kita minta, ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Jahannam. Ini sering dibacakan pas maulid, apalagi baca berzanji. Karena isi-isinya tidak semua sama. Ada memang isinya baik, ada muji Rasul, mendoakan Rasul, bersalawat kepada Rasul, baik. Tapi ada isi-isi meminta doa langsung, ya Rasulullah. Tapi kita kan tidak ngerti, ikut, malah ikut orang joget lagi, saking senangnya lagunya. Dia tidak faham artinya bahasa Arab. Itu yang perlu kita berhati-hati. Bukan berarti berzanji semua tidak boleh, kita boleh baca, karena ada isinya kata-kata syair yang bagus dari sisi makna, bermunajat kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, balig maqasidana, terus waghfir lana ma madha ya wasi'an. Dimulai ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan Nabi Muhammad. Tapi diawalikan ya Rabbi, berarti di sini ada ya Allah dulu. Ya Rabbi dengan berkah Nabi Muhammad ampunilah. Ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad mudahkanlah. Ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad sembuhkanlah. Jadi itu namanya tawassul. Tapi tidak ada orang istilah ya Rasulullah sembuhkan, ya Rasulullah ampuni, berarti mana Allah? Hati-hati dari syirik, karena Allah paling tidak senang berbuatan syirik. Segala dosa bisa diampuni kecuali dosa syirik. Yang ketiga, bid'ah ucapan atau ucapan yang bid'ah. Artinya ucapan yang bid'ah itu kata-kata yang baru. Contoh, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatiin susunannya sampai 10, ini semuanya dasarnya akidah rusak. Kadang kita lihat orang kaya, kaya raya, uangnya bukan miliaran, banyak sudah triliunan, tapi kita lihat ibadahnya biasa-biasa, puasanya malah jarang, datang ke masjid telat. Ada orang bilang, kaya tapi biasa. Coba kalau Allah jadi saya yang lebih kaya, pasti akan lebih takwa. Itu namanya ucapan bid'ah, ucapan baru. Seolah-olah kita salahkan Allah terhadap membagi rizki. Kenapa ini yang biasa-biasa rizkinya aja sudah luar biasa, kita aja yang luar biasa rizki saya susah-susah. Berarti seolah-olah, mohon maaf Bapak Ibu, berarti ibadah kita selama ini tidak ikhlas. Seolah-olah kita minta balasan. Ya Allah, mana kok sudah lama tak jadi kaya-kaya ini, padahal setiap bisnis kami saya rajin di Sunda Kelapa. Itu jaga ucapan kita. Yang keempat, bid'ah amalan, perbuatan yang menjadi bid'ah. Contohnya apa? Orang-orang begitu masuk rumah baru harus disiram darahnya ayam di depan pintu rumah. Itu kan perbuatan kan? Memang dia punya keyakinan kepada Allah, tapi kenapa dia siram? Diselamatkan dari hantu kata. Meletukkan bangunan, ini saya pernah dengar cerita itu di Lombok. Orang tukang bangunan di sana, kalau diperintahkan untuk naik atap untuk lanjut bangunan ke atas itu, Oh, Mbak, enggak berani. Kok enggak berani? Ada apa? Harus sembelih ayam, Mbak. Kalau sembelih ayam di sini dan siram darahnya baru saya naik. Kok gitu ceritanya? Termasuk sekarang bermacam sesajen, juru kunci. Allah tunjukkan Merapi tetap meletus walaupun ada juru kuncinya. Biar ada perbuatan macam itu jangan dipercayai. Tapi tetap walaupun Allah takdirkan dia meninggal dunia dan mewakili sekarang orang baru lagi juru kuncinya, masih tetap masyarakat menerima dan percaya. Itulah gara-gara perbuatan amalan bid'ah yang lama-lama menjadi kufur kepada Allah. Orang-orang bawa bermacam makanan sesajen ke depan laut biar diselamatkan. Pada dari salat malam bersedekah menangkat tanah, karena air laut kan makhluk Allah. Kalau Allah belum izinkan apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ucapkan la haula wa quwwata illa billah, gunung dan batu dan air laut pun mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Dia tidak akan punya upaya dan daya untuk berbuat apa-apa. Malah yang menarik saya, ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin. Air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya air laut sudah sakit hati sama manusia. Benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat. Seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Biarkan. Tapi begitu sudah air laut yang ada di Aceh, saat Allah sudah membiarkan, sudah terserah. Tapi masih rahmat Allah. Masih rahmat Allah dan tanah rahmat Allah di situ. Air yang maju yang namanya tsunami menghabiskan 500 ribu. Tapi Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan di situ ada rahmat Allah, tidak ada yang namanya Aceh saat ini. Walaupun Allah izinkan air laut maju menjadi sebuah hukuman atas perbuatan manusia, tapi tetap masih Allah kasih sayang. Padahal dikirakan seharusnya tsunami itu mengakibatkan tidak ada istidaira Aceh. Tidak ada Aceh, tidak ada. Sudah habis. Saya kemarin dari Aceh. 4 hari lalu. Saya dibawa keliling ke tempat bekas-bekas tsunami. Ya Allah, memang Allah maha dahsyat. Allah maha segala-galanya. Air laut makhluk, tapi dahsyat. Tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia, tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar dan taubat. Tapi na'udzubillah, manusia masih lebih parah lagi. Masih seperti ini, tidak ada urusan. Ini sebuah kejadian karena sebenarnya ada penaruh semesta alam, karena kedekatan bintang ini dengan bintang itu, kemudian laut tidak ini normal, ini alasannya, kemudian bikin macam alasan. Mataharinya seharusnya diterbit dengan sekian derajat dan bulan ini karena ada sedikit hambatan air lautnya. Apaan itu? Ikan yang ada di dalam air laut dan semua makhluk yang ada di dalam air laut di saat itu bermunajat kepada Allah, beristighfar. Bumi yang namanya bumi, di hadis yang sahih Rasulullah bersabda, innal abdal fajir idza mat istaraha albiladu wal ibadu wasyajaru waddawab. Kalau hamba Allah yang fasik meninggal dunia, bumi, pohon dan batu beristirahat, mengucapkan terima kasih ya Allah, engkau sudah mengambil nyawa orang fasik. Karena bumi tidak senang orang fasik berjalan di atasnya. Begitu ada orang saleh meninggal dunia, yang pertama sedihnya bumi menaduk kepada Allah, ya Allah, kenapa ini orang saleh? Biarkan dia masih enak jalanannya. Kemana saja dia pergi, akhlaknya baik, sopan, amanat, tawadu, rendah hati, dah pernah berbuat macam-macam di atasku. Kata Allah, sudah saatnya dia meninggal, kamulah jadi saksi baik bagi dia nanti di hari kiamat. Allah jadikan bumi saksi baik. Baca bapak ibu surat Idza Zulzilat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Berita, dia akan memberitakan semuanya kepada Allah nanti di hari kiamat atas apa yang kita lakukan, baiknya maupun buruknya. Jadi hati-hati bapak ibu, ucapan kita, berlangkah kita, berlakuan kita, bukan hanya mata dan tangan kita jadi saksi, bumi pun jadi saksi. Kalau ada orang satu jadi saksi, kita bisa celaka. Bagaimana kalau seluruh makhluk jadi saksi di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apabila bumi apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ini manusia heran, karena dia selama hidup di bumi tidak pernah melihat peristiwa seperti ini. Ada apa bumi ini? Kenapa ya Allah? Baru dia akan cerita bumi. Terus, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintah. Sebelumnya jalan kubur dong. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Menceritakan apa? Atas apa yang telah dilakukan oleh manusia atasnya. Ya Allah, ini fulan bin fulan di hari tertentu, di jam tertentu, di negeri tertentu, di tempat ini, di saat itu, di siang hari, malam hari, dia berlaku ini, semua digambarkan. Langsung manusia heran, ada apa ini sama bumi? Semuanya dia ceritakan, kita malu sendiri saja, apalagi dicerita lagi sama bumi. Apa jawaban bumi? Terus, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Allah Maha Kuasa. Bumi diperintahkan Allah. Kira-kira siapa makhluk yang hebat yang bisa memerintahkan bumi berbicara? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dosa besar yang tersimpan dalam hati kita. Ini salah satu yang menghalangi kita dari Allah. Apa itu dosa besar yang terhalang kita? Dosa besar yang ada di batin kita. Tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Hah? Dendam? Terus? Dengki? Iri? Sombong? Dan di antaranya yang terbesar dosa batin adalah sombong. Pertama dosa di langit, dosa sombong. pertama dosa di bumi, dosa pembunuhan. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Siapa yang sombong? Iblis. Saat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia jawab apa? Saya lebih baik dari dirinya, dari si Adam ini. Itu tanda itu apa? Sombong. Karena dia sombong, dia tidak mau bersujud dengan perintah Allah. Sekarang kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang sombong. Karena sombong, dia tidak mau bersujud karena Allah. Dia tahu salat itu wajib. Dia tahu diancam orang yang tidak salat, diancam masuk neraka. Dia tahu orang yang tidak salat tidak akan selamat. Dia tahu semua. Tapi karena sudah dalam batinnya, sudah terisi hatinya kesombongan, membuat secara otomatis tidak salat. Bukan dia tidak mau salat, karena sombong yang ada di dalam dirinya. Bagaimana orang sombong mau menjadi rindah? Karena salat ada kerindahan, rukuk, apalagi sujud lebih rindah lagi. Ini berarti bertentangan dengan kesombongan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati dari dosa batin, dosa besar batin, sombong, iri, dengki, dendam, yang kita bisa jaga. Artinya Bapak Ibu, ada dosa bisikan. Kadang-kadang mohon maaf, ada sebuah bisikan dalam hati kita, tapi kita sendiri tidak suka. Contoh, ada seorang ibu datang, tiba-tiba begitu kita lihat ibu, muncul perasaan tidak enak. Kenapa dia datang? Padahal kita tidak punya masalah sama dia. Dia baik, kita baik sama dia, dia baik sama kita. Tapi kenapa ada bisikan-bisikan seperti ini? Ini semuanya was-was dari syaitan. Tidak usah diperhatiin. Beristighfar saja. Tapi yang menjadi bahaya adalah dosa batin yang kita memberikan perhatian. Sombong, ya sengaja sombong, malah bertambah sombong. Itu yang perlu kita jaga. Karena dari dosa besar batin menghalangi kita dari Allah. Yang keenam, dosa besar lahir. Riba, zina, minum khamar, minuman keras, judi. Ini semuanya kan nyata, perbuatan yang nyata tapi dosa besar. Apalagi tersebar di jamaah kita, orang mampu datang, orang minta tolong untuk pinjam 10 juta, 100 juta dalam 6 bulan atau 5 bulan atau 3 bulan. Disyaratkan oleh ibu yang mampu ini, boleh saya bantu 100 juta. Tapi nanti habis 6 bulan kembaliin 120 ya. Ini 20 itu riba dan dosa besar. Fantas kita kadang-kadang susah khusyuk karena itu riba. Kita terbiasa guna riba. Malah yang saya herankan, saya kenal seorang ibu, tidak usah saya sebut nama, salat malamnya masya Allah, malah saya kalah dengan salat malamnya dia. Baca Al-Quran apalagi, puasa Isnin Kamis, sedekahnya masya Allah. Tapi begitu soal pinjaman, harus ada tambahan. 10 juta kembali 12. Kalau mau, tidak mau sudah cari orang lain, tidak ada urusan. Udah bu, saya mau berangkat haji, boleh bantu? Ya boleh, nanti saya bayarin di travel. Berapa harga haji? 100 juta. Udahlah, nanti bu kembali pulang dari haji 150 ya. Jadi dia menanggap, oh saya ikhlas bantu orang. Itu bukan namanya ikhlas. Namanya apa ya? Cari duit ya. La haula wala quwwata. Saya selalu jelaskan, satu kali riba dosanya lebih besar daripada 36 kali zina dengan ibu kita sendiri. Hati-hati bapak ibu, jangan terbiasa riba. Bunya rizki yang cukup, tak usah bermuamalat dengan bank yang berbunga bunga. Bunya usaha, jalankan usaha dengan rizki apa yang ada. Allah berkahi. Jangan kuburu mau jadi kaya, jangan kuburu mencari usaha besar. Semakin bertingkat usaha kita, tapi dengan riba, na'udzubillah. Berarti selama kita hidup, makanan kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, cucu kita, semuanya dari hasil riba itu. Dan bahaya riba, kalau kita punya modal besar halal, sedikit masuknya riba, hancur yang halal itu. Bahaya itu, penyakit. Hati-hati. Yang ketujuh, istiqamah atas dosa kecil. Ini istilah baru ya. Ada yang pernah dengar istiqamah atas dosa? Ada orang istiqamah atas dosa. Dosa dia dosa kecil, tapi rutin. Rutin, ikhlasnya luar biasa. Istiqamahnya luar biasa, tapi atas dosa kecil. Walaupun memang dosa itu dosa kecil, tapi karena sering dilaksanakan, dijelaskan oleh ulama, la saghirata ma'al israr, tidak ada istilah dosa kecil selama kita lakukan secara terus menerus. Berarti karena sudah terus menerus jadi dosa besar. Sekarang saya bertanya bapak ibu, rokok dosa enggak? Yang minum rokok angkat tangan. Yang merokok angkat tangan. Bahasa jadin. Ini satu ini. Ini kita nanti saya susunkan Mbak Aksa yang mungkin jadi sunnah kelam dah boleh rokok. Tidak usah kita bicara hukumnya haram maupun makruh. Kalau di Indonesia tersebar rokok makruh ya. Saya tidak mau bahas soal fikihnya haram atau makruh. Saya bahas dosa atau tidak. Kalau ada yang bilang tidak dosa, angkat tangan. Dosa, sepakat? Setuju? Yang bilang rokok itu dosa, angkat tangan. Tidak usah kita bilang haram atau makruh, tidak usah, itu persoalan fikih. Tapi yang bilang dosa itu angkat haram, angkat tangan. Sekarang kita tanya lagi, besar atau kecil? Ya tidak mungkin, bapak ibu harus fahami arti besar. Apa arti dosa besar? Arti dosa besar kalau ada ancaman masuk neraka. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan masuk neraka, itu dosa besar. Barang siapa yang laku dosa ini tidak akan masuk surga, berarti itu dosa besar. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan dilaknati Allah, berarti itu dosa. Jadi kalau ada ancaman terhadap dosa itu, berarti sudah dosa itu besar. Kalau tidak ada ancaman, itu sudah dosa kecil. Itu sudah istilahnya ya, sudah faham ya, beda dosa besar sama kecil. Tapi karena dosa kita sudah setuju dan bersepakat rokok itu dosa, harus kita milih satu-satunya, salah satunya, besar atau kecil. Jelas yang kecil. Tapi kalau kecil yang terus menerus jadi, kita doakan orang yang lagi rokok semoga Allah sembuhkan dari penyakit itu. Terus yang ke-8, habis ya waktu. Mau sabar ya, ada 3 poin lagi ya, atau kita tunda ya? Gimana Pak? Maju, lanjutkan. Tolong bapak ibu doakan. Alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah. Saya yakin ini semuanya doa bapak ibu. Saya kemarin dapat penghargaan dari bapak presiden menjadi warga negara Indonesia. Amin, amin. Alhamdulillah. Walaupun warga negara Arab ya, orang-orang banyak bilang sama saya, masa warga negara Arab ditinggalin? Saya bilang demi Indonesia, tidak apa-apa. Karena saya sudah jatuh cinta Indonesia. Karena kata beliau, Bapak Presiden, ucapannya dia berkata sama saya, kalau saya tutup mata dan mendengar ceramah, saya tidak nyangka ini orang dari Madinah. Tapi bagi saya, kemudahan dalam bahasa, padahal saya sampai sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang apalagi kalau dikasih buku, baca buku, banyak orang bawakan, tolong kata benantar, saya bilang tidak bisa baca buku Indonesia. Sampai sekarang belum bisa. Oleh karena itu, mau terbitkan buku, satu buku aja masih berbulan-bulan belum bisa-bisa. Karena harus saya dibantu dengan tim untuk ketik. Masih Alhamdulillah mulai sekarang bisa, itu balas SMS, balas BBM, apalagi kata-kata cinta sudah hafal lah. Kalau kata-kata cinta sudah bisa. Tapi sama istri lah. Terus yang ke-8, barbannya berlebih-lebihan terhadap mubah. Ini yang ke-8. Ini salah satu kebiasaan, berlebih-lebihan terhadap mubah. Apa arti mubah? Sudah punya rumah bagus, masih cari rumah lagi. Buat apa? Banyak duit. Sudah makanan enak, dia mencari makanan yang lebih mahal. Sudah punya mobil yang cukup membawa dia ke sana kemari, rasanya tidak enak kalau tidak ada bermacam banyak mobil. Itu kan namanya mubah. Sebenarnya Bapak Ibu, jangan salah faham, orang punya rumah mewah bukan haram, orang punya mobil bagus bukan haram. Yang menjadi bahaya, yang menghalangi kita dari Allah tanpa kita sadar, berlebih-lebihan terhadap kemewahan rumah kita, kebagusan mobil kita, yang menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih utama dan lebih baik. Beda sama orang punya mobil bagus, tapi mungkin karena tahunnya sudah 2010, sekarang sudah 2012, dia punya keinginan, Allah kasih rezeki banyak, saya punya 2012 aja. Tapi yang bekasnya bagaimana? Disedekahin. Yang punya mobil lebih boleh kasih saya satu. Sudah faham? Berpakaian. Sudah punya pakaian. Saya selalu bilang sama jemaah, tolong setiap bulan, saya sudah menjadi sebuah kebiasaan sama istri saya. Saya bilang setiap bulan kita periksa lemari sama-sama. Kita periksa, keluarin bajunya semua. Masya Allah bisa isi berapa koper tas. Ini buat siapa? Ini sekampung orang sini atau untuk kamu sendiri? Saya fikir pakaian orang kampung dibawa kemari. Dia bilang ini punya saya sendiri. Udah, kamu milih 10 potongan pakaian saja, lebihnya disedekahin. Kamu milih mana yang kamu suka, mana yang kamu mau. Coba. Udah, dia habis milih 10, saya ambil 3 koper tas. Dengan berat membawahnya saya sedekahin semua. Jadi inilah yang berlebih-lebihan. Mohon maaf, apalagi sebagai wanita kan suka mencari yang baru. Boleh, setiap hari mau bagi baru boleh. Yang ini lama sedekahin, jangan simpan. Mau setiap hari belanja silakan. Insyaallah nanti saya minta Tanah Abang 24 jam buka biar ibu-ibu bisa belanja terus. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah ada yang buat hari lebaran, Alhamdulillah. Kalau memang ingin yang baru, ambil yang baru, beli yang baru, walaupun mahal. Cari kesenangan, tidak ada masalah. Islam tidak melarang kita senang. Tapi jangan berlebih-lebihan, sambil bekasnya pun disimpan. Baru mengambil, bekas disimpan, malah bisa lama tidak pernah kita pakai. Juga bagaimana kalau kita menjadi seorang yang menutupi auratnya orang lain. Juga bagaimana kelebihan makan kita memberikan menutupi kelaparan orang lain. Masya Allah, kita hidup damai. Baru enak hidup kita. Rasulullah bersabda, tidak akan orang imannya seorang iman sempurna kalau dia tidur tetangganya lapar. Coba bayangkan. Tidak akan sempurna iman seorang kalau dia tidur malam hari tetangganya lapar. Saya punya ayah, alhamdulillah masih hidup. Beliau punya kebiasaan, setiap ada undangan atau ada kemasukan makanan dari luar dibawa oleh orang atau apa, sebelum diundang anak memakan sama-sama, dia langsung kirimkan anak-anak masing. Kadang-kadang saya, kadang-kadang adik saya, bungkusan-bungkusan. Ini tetangga saya, ini satu, tolong antarin ini. Kamu ke sana. Sampai dia memperhatiin 7 rumah tangga, tujuhnya. Sampai yang ke-7. Saya sekarang minta bapak ibu, jangan sambil yang ke-7, yang paling dekat sajalah. Yang samping rumah kita. Itu nikmatnya pas hari lebaran. Kenapa disunnahkan pas kita sembelih apa namanya kurban kita? Kenapa disusunkan bagi 3 bagian? Satu buat kita makan. Betul? Satu sepertiga sedekah. Sepertiga buat apa? Hadiah. Apa istilah hadiah? Walaupun orang kaya raya boleh kita hadiahkan dari daging kurban. Apa tujuan Islam? Untuk menjadikan persatuan, kedamaian. Yang kaya dapat, yang miskin dapat. Yang kaya menutupi matanya biar dia, tetangga saya sembelih bermacam kambing, tidak ada kirim kambing ke saya. Allah tutupi matanya. Jangan hasud, ini sudah bagian buatmu. Yang miskin lihat tetangganya sembelih bermacam kambing, mana nasib saya? Ini nasibmu, sedekah. Sudah menutupi kelaparan. Islam memang luar biasa menaturkan sedekah kita, termasuk kurban. Yang ke-9, lalai, ghaflah. Artinya lalai, kita melalaikan kewajiban yang utama. Sekarang kalau saya bertanya bapak ibu, kenapa anda hidup di dunia ini? Tujuannya apa? Hah? Yang membuat kita lalai, kita hidup seperti, mohon maaf, manusia, banyak manusia, tidak semua, banyak manusia hidup sekarang seperti binatang. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Kerjaannya pun untuk hanya untuk menutupi hawa nafsu. Kerjaannya dan cari dunia untuk hanya sahwatnya. Dia bekerja keras mencari nafkah untuk memiliki rumah mewah dan mobil bagus, istri yang cantik. Jadi tidak ada tujuan karena Allah. Seolah-olah dia hidup, malah binatang lebih baik karena binatang masih sebut nama Allah, masih berzikir kepada Allah. Malah ada manusia na'udzubillah lebih hina daripada binatang. Allah menciptakan malaika dengan cahaya, bunya akal, tapi tidak bunya syahwat. Allah ciptakan jin dan syaitan, bunya syahwat, tapi tidak bunya akal. Allah ciptakan manusia di antaranya bunya akal dan syahwat. Sudah faham? Malaikat akal tapi tidak ada syahwat. Jadi dia menggunakan fikirannya dan hatinya hanya mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada lain. Tidak ada berfikir istirahat, tidak ada berfikir makan, tidak ada berfikir minum, tidak ada berfikir tidur. Itu semuanya istilah syahwat. Beda sama binatang. Bunya syahwat tapi tidak bunya akal. Tapi manusia Allah kasih dua-duanya, akal dan syahwat. Kenapa Allah kasih dua-duanya? Allah memberikan peringatan dan pelajaran. Anda mau jadi seperti malaikat, gunakan fikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda mau gunakan syahwat, jadilah seperti binatang. Tinggal bapak ibu milih, kita ikut mana? Ikut kesadaran kita, hati nurani kita, mencari ridha Allah agar Allah menjadikan kita lebih baik. Kalau tidak seperti malaikat akan menjadi lebih baik. Atau kita ikuti hawa nafsu kita, akan Allah jadikan lebih hina dari pada binatang. Jadi jangan lalai dari tujuan kita hidup. Tujuan kita apa? Satu, mencari ridha Allah. Dengar hadis yang qudsi. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Itu dua hal ini jangan kita lalaikan. Ibadah hanya kepada Allah, dan rizki jangan capek, karena Allah sudah tentukan rizki kita. Yang terakhir, yang ke-10, bersibuk dalam hal-hal kecil di dalam agama dan melupakan hal yang lebih utama. Bersibuk dalam hal-hal kecil dalam agama dan melupakan yang lebih utama. Sekarang orang beribut, qunut boleh tidak? Sekarang orang ribut, zikir jama'i boleh tidak? Sekarang orang sibuk, bagaimana bersoalan gerakan jari saat tahiyat? Apakah diputar? Apakah digerakkan atas bawah? Atau didiamkan? Apakah ini salat kita sah begini atau begitu? Orang sibuk, kalau kita kena debu, apakah puasa kita batal atau tidak? Saat kita lagi berjalanan, tidak sengaja tersentuh dengan wanita, apakah wudu saya batal tidak? Jadi kesibukan kita di hal-hal kecil, dan kita lupa yang lebih utama. Lupa penerbangan kita untuk Islam, lupa perjuangan kita untuk Islam, lupa kedamaian, lupa kesejahteraan, lupa bersatuan, itu semua kita lupa. Jadi harus bapak ibu mempelajari agama dan bisa memiliki pemahaman membedakan mana yang utama, mana yang lebih utama. Kalau dalam bahasa fikih namanya fiqhul awlawiyat. Fiqhul al-awlawiyat artinya apa? Fikih utama dan lebih utama. Dari pemahaman ilmu kita, kita bisa membedakan, ya memang ini bagus, ini utama, tapi maaf, ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih utama lagi. Contohnya, sebagaimana saya sering cerita, ada dua orang datang ke rumah saya. Saya akhiri cerita ini. Ada dua orang datang ke rumah saya, ribut bersoalan tarawih 11 atau 23. Satu penurus, satu wakilnya. Ini bukan di Sunda Kelapa ya, di luar. Datang ribut di depan saya. Yang satu tuntukan 11 dengan dasar Rasulullah tidak pernah lebih daripada 11. Hadis Siti Aisyah, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih daripada 11. Dasar bagus dan cukup kuat. Yang satu lagi, bunyi dasar Rasulullah juga bersabda, salat malam dua rakaat sambil kalau takut subuh tutup dengan witir. Berarti tidak ada batas. Tapi kenapa dibatasi 23? Dasarnya dan contohnya Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Mereka di sana salat 23. Masa selama ini mereka yang sebagai ulama besar yang memahami agama lebih daripada kita, masa tidak memiliki dasar yang kuat? Kenapa mereka jual 23 rakaat? Jadi ribut di depan saya. Tidak, saya tuntukan 11. Tidak, 23. Ribut sambil tarik-tarik. Saya bilang, datang bertanya, minta jawab atau mau ribut? Kalau mau ribut, pulang aja lah. Tidak usah ribut di depan saya. Kalau mau jawabannya, duduk dulu. Tidak, kita mau cari jawabannya. Silakan duduk. Saya akan kasih jawaban. Berdua tenang saja. Habis mereka tenang, saya bilang begini. Begitu selesai salat Isya, Bapa berdiri dan berikan pengumuman kepada jamaah. Mohon maaf, tidak ada salat tarawih. Kami tutup masjid. Itu jawaban saya. Kenapa? Karena di sini memang tarawih utama. Tapi yang lebih utama adalah persatuan. Yang lebih utama adalah kedamaian. Ternyata sunnah tarawih menakibah fitnah, beributan, berbecahan, dah usah tarawih, udah masing-masing di rumah, selesai masalah. Itu namanya fikhu utama dan yang lebih utama. Harus kita fahami seperti itu. Jangan kita ribut satu persoalan. Memang persoalan itu memang pemahaman kita itu utama dan penting, tapi ternyata ada juga yang lebih penting dan lebih utama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga ilmu yang kita sama-sama belajari hari ini bisa memberikan banyak wawasan, bisa memberikan ilmu bermanfaat yang insya Allah kita sama-sama amalkan. Karena guna ilmu bermanfaat diamalkan dengan amalun salih. Semoga semua yang hadir diberkahi Allah, diampuni segala dosanya, dinaikkan darajatnya, diberikan rizki yang halal yang berkah, dibanjankan umurnya, disihatkan badannya, diberikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, dibuka oleh Allah hati suaminya, dibuka oleh Allah hati istrinya, disatukan dalam berdua-duanya dalam kebahagiaan dan keselamatan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah karunia dan keturunan anak salih dan salihah, cucu salih dan salihah yang menghafal Al-Quran dan mereka membawa nama baik keluarga kita. Ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya karena sudah waktunya habis ya Ustaz. Karena waktu sudah acara apa selanjutnya? Jadi izinkan tanya jawab. Insyaallah lain waktu. Kalau saya siap aja, tapi Ustaz bilang sudah stop. Sudah semi'na. Semi'na. Kok ibu-ibu dah ikhlas kayaknya. Insyaallah, terima kasih. Semoga insyaallah kita, saya yakin malam ini kita banyak sudah belajar. Mudah-mudahan 10 poin ini yang kita sama-sama baru belajari bisa betul-betul ibu-ibu beraktik dan bisa memberikan perhatian sepenuhnya, agar insya Allah ke depan kita mendapatkan perhatian sepenuhnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.